إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف حفظه الله تعالى دلائل النبوة bukti-bukti kenabian. Yang dimaksud dengan dalail nubuwah adalah al-adillah allati tu'rafu biha nubuwwatun nabi. Adalah bukti-bukti yang bisa digunakan untuk mengetahui kenabian seorang nabi yang sejati. Itu disebut dengan dalail nubuwah. Dan diketahui dengannya dustanya orang-orang yang mengaku jadi nabi, minal mutanabbiin al-kadzibah, yaitu orang-orang yang cuma mengaku-ngaku jadi nabi padahal dia dusta. Dan ini adalah permasalahan yang sangat penting. Dan para ulama memberikan perhatian yang cukup besar untuk masalah ini, sampai banyak kita jumpai kitab-kitab khusus yang diberi judul dalail nubuwah. Ya, ada dalail nubuwah karya Baihaqi dan yang lainnya. Dalail nubuwah dan bukti-bukti kenabian itu sangat banyak dan beragam dan tidak bisa dihitung. Di antara bentuknya adalah mukjizat. Maka mukjizat itu adalah bagian dari dalail nubuwah. Namun dalail nubuwah, bukti kenabian tidak hanya terbatas pada mukjizat. Akan tapi mukjizat adalah salah satu bentuk bukti kenabian. Ya, secara bahasa mukjizat adalah isim fa'il dari kata-kata ajaza yang artinya adalah kebalikan dari kudra. Ya, kebalikan lawan kata ya, dari mampu. Sehingga ajaza maknanya tidak mampu. Ya, sehingga mukjizat secara bahasa artinya adalah sesuatu yang membuat pihak lain tidak mampu. Dalam kitab yang disebut Al-Qamus Al-Muhit yang sering disingkat dengan Al-Qamus karya Fairuz Abadi, di sana disebutkan Fairuz Abadi mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan mukjizat nabi adalah segala sesuatu yang membuat lawan itu tidak mampu atau lemah inda tahaddi pada saat diberi tantangan. Kemudian hak di sini yaitu tak marbutah di sini fungsinya untuk menunjukkan mubalaghah, hiperbol. Dan mukjizat adalah perkara yang luar biasa, kejadian yang aneh, luar biasa yang Allah berikan melalui seorang yang Allah pilih untuk menjadi nabi, untuk menunjukkan benarnya pengakuan orang ini sebagai seorang nabi dan benarnya status dia sebagai salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizat artinya adalah sesuatu yang menyebabkan orang itu tidak mampu untuk menandinginya. sesuatu yang menyebabkan lawan tidak mampu untuk menandinginya. Tidak tahan pada saat ada tantangan. Artinya para nabi mengatakan, jika kalian tidak mau beriman denganku, ini bukti, ini mukjizat yang aku miliki. Jika kalian tidak mau beriman denganku, maka tandingi aku, maka tandingi, tandingi apa yang aku lakukan. Jika kalian tidak mampu menandingiku, maka ini bukti adalah aku adalah seorang nabi utusan Allah. Berkaitan dengan mukjizat secara istilah, tadi dikatakan oleh Fairuz Abadi, bahasanya yang namanya mukjizat itu salah satu unsurnya adalah pengertiannya indah tahaddi, pada saat ada tantangan. Maka kata-kata indah tahaddi, pada saat ada tantangan, ini menunjukkan bahasanya tidak semua kejadian aneh itu mukjizat. Kalau kejadian aneh yang yang terjadi pada seorang nabi di depan umatnya yang menerima dakwahnya, ini bukan mukjizat. Ini bukan mukjizat. Yang namanya mukjizat adalah satu hal yang aneh yang ini di depan umatnya yang ingkar, yang menolak kebenaran pengakuan kalau dia adalah seorang nabi. Nah, ini mukjizat. Nah, ada unsur tantangan. Dan mukjizat para rasul alaihi salatu wasalam sangat banyak sekali, ada berupa unta betina yang diberikan. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihi salam, sebuah unta betina yang keluar dari sebuah batu. Sebuah unta betina yang keluar tidak dari unta namun keluar dari batu. Sebagai hujah atas kaumnya, hujah bahasanya beliau adalah benar-benar nabi utusan Allah. Demikian juga berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi seekor ular sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Musa alaihissalam. Maka tongkat ini adalah kayu sungguhan dan juga ular sungguhan. Dia tongkat sungguhan, kayu sungguhan. Ketika dalam kondisi normal, dia kayu dan ahli kayu, nggak ada bedanya dengan kayu yang lain. Ketika dilemparkan di hadapan para tukang sihir Fir'aun, ya, yang mereka ini mensihir manusia dengan tongkat serta tali mereka itu di seakan-akan nampak seperti ular, maka tongkatnya Nabi Musa ini berubah jadi ular sungguhan dan sungguh-sungguh ular, dan ular yang hebat yang makan tali. Ular yang Nabi Musa hebat makan tali, karena tukang sihir Fir'aun mereka mensihir tali itu sehingga nampak dalam pandangan orang seperti ular, padahal tetap tali. Nah, tali ini dimakan habis semua sama tongkatnya Nabi Musa. Dan talinya aja gak cukup 1 meter, 2 meter semuanya dilahap semua. Maka ketika kondisi normal dia adalah kayu yang asli kayu, dan dalam kondisi tertentu dia adalah ular yang memang asli ular. Ini di luar kemampuan ilmu sihir. Kemudian Ibrul Akmah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Akmah itu buta, namun butanya sejak lahir. atau buta karena tidak punya bola mata. Wal abras, dan orang yang punya penyakit belang dan menghidupkan orang yang mati, ini sebagai ayat, sebagai bukti kenabian Nabi Isa alaihissalam. Dan di antaranya dalam mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat Nabi kita banyak sekali, yang paling hebat, yang paling penting, yang paling pokok adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena dia adalah mukjizat yang abadi. Ini berbeda dengan mukjizat para nabi terdahulu, di mana mukjizat-mukjizat mereka itu tidak abadi, cuma bisa disaksikan oleh orang yang hidup di zaman dan masanya. Setelah itu ya, tidak ada lagi orang yang bisa menyaksikannya. Berbeda dengan mukjizat berupa Al-Quran. Yang dengan Al-Quran ini Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menantang seluruh jin dan manusia. Demikian juga Isra dan Mi'raj, serta terbelahnya rembulan, serta bertasbihnya kerikil yang ada di telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tangisan batang kurma yang sudah tidak lagi dipakai oleh Nabi untuk sandaran ketika berkhutbah karena Nabi sudah punya mimbar. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berbagai kejadian yang belum terjadi, wal madhi, dan kejadian yang telah terjadi. Nah, namun kalau berdasarkan keterangan Firuz Abadi tadi yang mengatakan tentang definisi mukjizat, ya, maka semisal tangisan pelepak atau batang kurma ini tidak termasuk mukjizat secara istilah. Akan tapi dalail nubuwah bukti kenabian tidak hanya terbatas pada mukjizat sebagaimana pendapat ahli kalam. Ahli kalam, para ulama kalam punya pendapat bahasanya bukti kenabian itu cuma mukjizat saja, dalam artian kemampuan yang aneh-aneh. Yang benar, bahkan bukti kenabian itu banyak sekali dan beragam bentuknya. Di antaranya adalah mereka para nabi memberitahu pada umatnya apa yang akan terjadi. Mereka memberitahukan bahasanya umatnya akan menang dan musuh-musuhnya akan kalah. Wabakul akibah, dan kesudahan yang baik itu tetap milik umatnya. Maka terjadilah sebagaimana apa yang diberitakan oleh sang nabi, dan tidak ada yang ia takhalaf meleset sedikit pun. Tidak ada satupun yang meleset. Semuanya pas. Bagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh, Hud, Saleh, Su'aib, Ibrahim, Lut, Musa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Bagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Kemudian bukti kenabian yang lain adalah maja'ubihi, ajaran yang mereka bawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi berupa berbagai syariat, yaitu perintah dan larangan, dan berbagai cerita yang semuanya adalah dalam puncak ketelitian. Semuanya adalah teliti dan cermat, alias tidak ada cacat, tidak ada cacatnya sama sekali. Waqasful haqa'iq, dan jika itu adalah berupa cerita dan berita, maka itu adalah menceritakan realita yang terjadi, hakikat atau kejadian yang terjadi sebenarnya. Dan memberi petunjuk kepada seluruh makhluk, yang perintah dan larangan yang demikian hebat dan cerita yang demikian tepat dan benar, ini semua menyebabkan bisa diketahui secara pasti. Semuanya adalah hal-hal yang bisa diketahui secara pasti, bahasanya hal semacam ini atau semisal ini tidaklah mungkin muncul kecuali dari manusia yang paling berilmu dan manusia yang paling paling baik. Maka di antara dalail nubuwah adalah syariat yang demikian adil dan bijaksana, yang tidak demikian tepat dan cocok untuk manusia. Ini tidak ini menunjukkan kalau ini tidak mungkin berasal dari manusia biasa, ini berasal dari yang menciptakan manusia. Demikian juga cerita-cerita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu memang terjadi ya, sebagaimana apa adanya. Ini juga termasuk dalil nubuwah. Kemudian yang keempat, bukti kenabian yang keempat adalah Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan dan menolong para nabi dengan penguatan dan pertolongan yang terus menerus. Padahal telah kita ketahui berdasarkan kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, di antara kebiasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan menguatkan dan menolong para pendusta, sebagaimana pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang jujur. Bahkan Abu Dha pasti seorang pendusta itu akan yaftabih, akan terbongkar kedoknya, akan Allah permalukan. Meskipun boleh jadi Allah yuhmil, Allah beri tangguh, Allah beri waktu, namun itu cuma diberi tangguh sementara, kemudian Allah akan membinasakannya. Kalau orang mencermati kehidupan yang ada di dunia ini, maka secara umum bisa disimpulkan yang namanya pembohong itu enggak bisa dan tertutupi dan menang dan benar terus-terusan. Pasti ada satu saat di mana kebohongannya akan terbongkar. Nah, akan tetapi maka bukti kalau seorang nabi adalah nabi, Allah bela dan Allah beri pertolongan orang-orang tersebut dengan terus menerus, dan Allah tidak permalukan. Padahal Allah itu akan pasti mempermalukan orang yang dusta, padahal itu cuma dalam masalah biasa, masalah sesama manusia, itu mesti terbongkar cepat ataupun lambat. Ini adalah sunnatullah, kebiasaan Allah di bumi ini. Bagaimana kalau dengan seorang yang dustanya itu mencomot nama Allah, saya adalah nabi utusan Allah, tentu tidak bakalan Allah akan tutupi terus menerus kalau seandainya dia adalah seorang pendusta. Kemudian yang kelima, adalah jalan mereka semua para nabi itu sama, yaitu dalam perkara yang mereka perintahkan. Semuanya memerintahkan beribadah kepada Allah, dan semua memerintahkan untuk mentaati nabi, percaya dengan hari akhir, beriman dengan semua kitab suci, dan beriman dengan semua rasul utusan Allah. Dan tidak mungkin ada satu saja dari para nabi ini yang keluar dari kesepakatan mereka. Semuanya mendakwakan tauhid, semuanya mendakwakan taat rasul dan seterusnya. Maka mereka para nabi yang belakangan itu membenarkan para nabi sebelumnya, dan para nabi sebelumnya itu memberikan kabar gembira kepada umatnya akan adanya nabi belakangan, yang muncul belakangan. Contohnya adalah sebagaimana Nabi Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, memberikan kabar gembira kepada Bani Israel, demikian juga para nabi-nabi sebelumnya akan datangnya nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan semua para nabi sebelum beliau. Membenarkan dalam artian mengatakan dulu itu ada nabi namanya Nuh, ada nabi namanya Ibrahim, ada nabi namanya Musa, demikian yang nabi ajarkan. Demikian diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Ya, dulu ada nabi namanya Musa, ada nabi namanya Isa, ya, sebelumnya lagi ada nabi namanya Nuh dan seterusnya. Ini bukti kalau nabi membenarkan semua para nabi sebelumnya. Yang berkaitan dengan gelar Al-Masih, maka perlu diketahui bahasanya gelar Al-Masih untuk Nabi Isa itu berbeda dengan gelar Al-Masih untuk Dajjal. Untuk gelar Al-Masih untuk Nabi Isa terdapat beberapa penjelasan, dan salah satunya kemarin kita sampaikan, Nabi Isa disebut Al-Masih karena dia mukjizatnya adalah dengan mengusap, ya, dia mengusap patung yang terbuat dari tanah, patung burung, maka diusap akhirnya bisa terbang. Ada orang yang hidup diusap, ada orang yang mati diusap hidup, orang yang buta diusap jadi melek. Sedangkan Dajjal itu disebut Al-Masih. Ada yang memberikan penjelasan karena dia menginjakkan kakinya di seluruh muka bumi. Disebut Al-Masih. Kenapa? Karena dia mengusap seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Nah, tapi tempat yang lain semuanya diusap, dalam artian didatangi oleh Dajjal. Penjelasan yang lain tentang Dajjal kenapa disebut Masih adalah karena mata kanannya diusap, terusap sehingga rata alias gak ada matanya. Dan ini adalah bukti yang Allah berikan bahasanya orang ini pendusta, karena Dajjal ini mengaku dirinya sebagai Rabb semesta alam. Akan tapi dia sendiri tidak bisa memperbaiki matanya sendiri. Maka ini adalah bukti yang Allah berikan pada diri Dajjal untuk menunjukkan, untuk mengatakan Dajjal itu bohong. Kalau dia memang Rabb semesta alam yang punya segalanya dan menciptakan segalanya, tentu dia bisa memperbaiki matanya sendiri. Akan tapi dia sendiri tidak bisa memperbaiki matanya sendiri. Maka ini menunjukkan bukti nyata bohongnya pengakuannya. Kemudian yang keenam, di antara bukti kenabian adalah penguatan dan pertolongan yang Allah berikan kepada para nabi. Telah diketahui dari kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebiasaan Allah, salah satu makna sunnah itu kebiasaan. Di antara sunnatullah, di antara kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menguatkan dan menolong seorang pendusta sebagaimana pertolongan yang Allah berikan kepada seorang yang jujur. Bahkan Allah akan permalukan seorang pendusta dan Allah tidak akan menolongnya. Bahkan pasti Allah akan membinasakannya. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada seorang penguasa atau raja yang zalim, musallit, yang kejam, yang menindas, maka raja ini dia tidak mengaku-ngaku kalau dia nabi, dan dia tidak berdusta atas nama Allah kalau dia nabi. Bahkan dia adalah seorang yang zalim yang Allah beri kewenangan untuk menindas orang zalim semisalnya. Karena rakyat yang zalim akan Allah berikan penguasa yang zalim yang menindas rakyat yang zalim. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'd dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah nuwali ba'd dhalimina ba'dha. Kami angkat sebagai pemimpin sebagian orang zalim memimpin ya, sesama orang yang zalim. Bima kanu yaksibun disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Demikian salah satu makna untuk atau salah satu tafsir untuk ayat ini. Ada beberapa pendapat ulama ahli tafsir tentang makna wali di sini. Salah satu mengatakan bahwa ini diambil dari kata-kata ada yang menyatakan itu jadi dari kata-kata tawalla yang artinya loyal. Ya, demikianlah kami jadikan orang yang zalim loyal dengan sesama orang yang zalim. Nah, namun ada juga yang menjelaskan wali di sini maknanya adalah pengangkatan pemimpin. Kalau diterjemah depak untuk Al-An'am 129 ini diterjemahkan dengan loyal. Itu salah satu pendapat ahli tafsir tentang makna ayat ini. Kami jadikan sebagian orang yang zalim loyal dengan sesama orang yang zalim. Namun anehnya ya, sebagian penerjemah itu enggak mikir penerjemahnya. Ya, ketika ini embas tulisan ulama, ulama tersebut mau menjelaskan bahasanya ayat Al-An'am 129 ada dalil yang menunjukkan kalau pemimpin yang zalim adalah pemberian Allah untuk rakyat yang zalim. Maka sebagian penerjemah kemudian syekhnya penulisnya ngambil ayat ini sebagai dalil pemimpin yang zalim itu ya karena rakyatnya, karena keadaan rakyatnya zalim. Misal di ini ketika kita menerjemahkan paragraf ini misalnya, ada sebagian penerjemah saya lihat beberapa kali ini kan bahas rakyat yang zalim melebihi pemimpin yang zalim, kemudian didalili dengan surat Al-An'am 129. Dan tapi sebagian penerjemah ketika menerjemahkan langsung menerjemahkan dari terjemahan depak, kan jadi gak nyambung. Jadi gak nyambung kan. Harusnya terjemahnya harus disesuaikan. Terjemahnya harus disesuaikan. Kalau ini membahas pemimpin yang zalim itu adalah Allah berikan untuk rakyat yang zalim, kemudian dibawakan satu Al-An'am 129. Setelah itu karena terjemah depak ada programnya, tinggal diklik di copy paste, nah, selesai. Terus gak dilihat ya, terus dilanjutkan, maka ini jadinya terjemahnya gak mikir. Ya kan? Kenapa? Karena terjemah depak untuk Al-An'am 129 itu mengambil salah satu pendapat ahli tafsir mengatakan wali di sini maknanya loyal. Wali di sini maknanya loyal, bukan maknanya mengangkat pemimpin. Jadi kalau asal nyomot terjemah karena ini yang sudah tinggal copy paste, nah jadinya terjemahnya enggak nyambung. Misalnya dan demikianlah maka raja yang zalim itu Allah beri kekuasaan untuk menindas rakyat yang zalim yang semisal, kok kemudian bunyi terjemahnya dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu teman ya, teman bagi sesama orang yang zalim, kan gak nyambung. Ini masalah pertemanan bukan masalah penguasa dan rakyat. Dan hal ini terutama untuk ayat ini ya, saya jumpai beberapa buku terjemah atau tulisan terjemah dia semacam itu terjadi, semacam itu. Ini penulisnya atau syekhnya, syekh itu jelaskan masalah tadi, kemudian bahas surat Al-An'am, namun terjemahnya semacam itu, pakai terjemah tepat. Ini berarti terjemahkannya kan enggak mikir. Harusnya ya terjemahnya harus diganti supaya pembaca itu sambung. Ya, dan ini dalil sama perkaranya itu sesuai. Ya, kalau di tafsir Jalalain misalnya sini dikatakan, dan kami jadikan sebagian tukang maksiat itu merasa nikmat, merasa senang dengan sebagian yang lain, ya, enjoy, nyaman, ya, dengan sesama orang maksiat. Nah, di sini nuwali di sini diambil dari kata-kata walayah yang artinya cinta. Sebagian orang maksiat itu cinta dengan sesama orang yang maksiat. Ini salah satu penafsiran, akan tapi salah satu penafsiran yang tadi telah kita sampaikan, wali di sini maknanya adalah mengangkat pemimpin. Dan ini, dan penafsiran ini yang dimaksudkan oleh penulis. Bila berbeda dengan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai rasul padahal dia dusta dan dia bukan utusan Allah, maka orang semacam ini yang mengaku sebagai rasul utusan Allah, tidak mungkin Allah kuatkan dan Allah tolong secara terus menerus. Akan tetapi boleh jadi Allah beri tempo, beri waktu selama beberapa waktu lamanya, kemudian Allah binasakan. Dan membedakan antara as-sadiq wal kadhib, membedakan antara yang jujur dan yang dusta, memiliki banyak cara. Untuk pengaku-ngakuan yang tidak sampai pengaku-ngakuan sebagai nabi, cuma dusta biasa, maka bagaimanakah lagi dengan pengaku-ngakuan sebagai seorang nabi? Kalau ada orang yang dusta dengan dusta biasa tentang masalah manusia saja, terdapat banyak jalan untuk membongkar kedok orang ini kalau ini dia cuma dusta. Sementara lagi dengan orang yang berdusta dengan mencomot nama Allah, mengaku-ngaku kalau dia utusan Allah. Dan satu hal yang dimaklumi bahwasanya orang yang mengaku sebagai utusan Allah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling mulia, dan makhluk yang paling sempurna. Manusia yang paling mulia dan paling sempurna. Kebalikannya, kemungkinan yang kedua, dia adalah makhluk, yaitu manusia yang paling rendah, yang paling buruk, karena dia adalah seorang pendusta. Kalau dia adalah benar-benar nabi, maka dia manusia yang paling mulia. Kalau dia cuma ngaku-ngaku jadi nabi, maka dia adalah manusia yang paling hina. Oleh karena itu, salah seorang pembesar Bani Saqif yang tinggal di Taif di masa Nabi, Bani Saqif yang tinggal di Taif berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mendakwai daerah Taif dan mendakwai pemimpin-pemimpin mereka dan mengajak mereka pada Islam, maka salah seorang yang Nabi dakwai dan dia adalah salah seorang tokoh Bani Saqif, ini cuma berkomentar, wallahi demi Allah, aku tidaklah mengatakan padamu, aku tidak mengatakan padamu satu perkataan. Ada ilahnya apa tidak? Ada ilah? Tidak ada. La aqulu laka, aku tidaklah mengatakan kepadamu kecuali satu perkataan. Yang aku katakan yaitu, jika engkau benar seorang nabi utusan Allah, maka fa anta ajallu fi aini, maka engkau adalah terlalu mulia dalam mataku, dalam pandanganku, untuk aku tolak ajakan dan dakwahmu. Dan jika engkau berdusta, cuma sekedar ngaku-ngaku nabi padahal tidak, ya, maka engkau terlalu hina, ya, jika aku bantah. Artinya dia mengatakan, engkau enggak mengaku-ngaku jadi nabi, maka ada dua kemungkinan. Boleh jadi engkau adalah manusia yang sangat mulia, jika itu benar. Jika cuma ngaku-ngaku, maka engkau adalah manusia yang paling hina. Maka bagaimanakah mungkin rancu dan tidak bisa dibedakan antara manusia yang paling mulia dan paling sempurna dengan manusia yang paling rendah, ya, dan paling hina. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku jadi nabi dan dia adalah pendusta, kecuali Allah menampakkan pada dirinya kebodohan, kedustaan, dan dosa dan maksiat, serta penguasa, serta realita bahwa setan menguasai dirinya, sehingga nampaklah dustanya bagi orang yang lahu adna tamyiz, masih mau mikir sedikit saja sehingga dia bisa membedakan kalau ini bukanlah nabi sungguhan. Sedangkan tidak ada satupun yang mengaku jadi nabi dan dia memang seorang nabi, kecuali nampak padanya ilmu, kejujuran, kebaikan, dan berbagai jenis kebaikan yang nampak dengannya kejujurannya bagi orang yang mau sedikit mikir saja untuk membedakan apakah ini nabi sungguhan ataukah bukan. Karena yang namanya nabi atau rasul, pasti dia akan yukbiruna, dia akan memberikan berita kepada manusia dengan berbagai hal, ini akan terjadi demikian, meleset semua karena gak cuma ngaku jadi nabi gitu. Tentu yang namanya nabi, maka dia akan menceritakan beberapa hal. Ya murum bi umurin, dan akan memerintahkan berbagai hal. Sebenarnya tadi perintahkan, kata nabi, kalau kalian lakukan akan manfaat, ternyata berbahaya semua. Ini kan bukti kalau bohong. Demikian juga pastilah seorang nabi itu, dia pun sendiri akan melakukan berbagai hal. Di samping dia merintahkan umatnya untuk melakukan berbagai hal, dia sendiri juga melakukan berbagai hal. Dan orang yang dusta itu bisa ketahuan dustanya dengan melihat perintahnya. Seorang nabi yang dusta ini bisa kita ketahui dustanya dengan melihat perintahnya. Dengan kita lihat beritanya, beritanya kok ngawur semua, beritanya kok meleset semua. Dan bisa kita lihat dengan apa yang dia lakukan. Karena dengan kita lihat apa yang dia lakukan, nampaklah kedustaannya dari sisi yang banyak sekali. Di antara contohnya adalah apa yang dialami oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Disebutkan bahasanya ada salah seorang pengikut Musailamah Al-Kadzdzab ini punya anak, punya bayi, dan anaknya itu sudah tambah gede, kok enggak punya rambut. Rambutnya cuma sebagian saja. Ya, sebagian yang lain tetap enggak ada rambutnya. Maka datanglah dia, perempuan ini membawa anaknya, ya, diharapkan untuk ya ingin dapatkan kebaikan, atau kalau orang bilang ya mendapatkan keberkahan, didoakan atau gimana sehingga anaknya ini punya rambut yang utuh dan sempurna. Dia datang ke Musailamah dan minta apa yang dia inginkan, maksud tujuan kedatangannya demikian dan demikian. Maka kemudian Musailamah mengusap rambut anak ini. Begitu diusap, rontok semua. Begitu diusap, rontok semua. Ngomong pengennya mau tambah rambut, malah habis sejenak ke tempat Musailamah jadi habis. Ini bukti dustanya Musailamah. Kalau orang itu mau mikir, aja. Ini bukti dusta. Aslinya yang namanya ngusap dia, gak bikin rontok, cuma diusap. minimal ya enggak ketahuan lah kalau misalnya enggak tumbuh rambutnya, harus ya mungkin batinnya Musailamah demikian, enggak usah lah. Nanti kan tetap utuh rambutnya, enggak ketahuan kalau memang enggak bisa tumbuh ya sudah. Nanti disalahkanmu, kamu enggak gini, enggak begitu. Memang secara teori enggak akan menyebabkan rontok rambut. Diusap pelan-pelan, namun diusap begitu kena tangannya Musailamah, semua yang kena tangannya Musailamah rontok semua. Ya, demikian pula ada kejadian yang lain yang dialami atau terjadi pada Musailamah. Ada salah seorang pengikutnya datang dan menceritakan keadaannya, kalau rumahnya, kalau sumur di rumahnya itu enggak ada airnya, ada airnya namun enggak bisa ditimba, sedikit sekali airnya. Kemudian ya diminta supaya Musailamah datang ke rumahnya memberikan berkah atau mendoakan keberkahan sehingga airnya sumurnya menjadi air yang berlimpah. Maka Musailamah pun dan datang ya. Kemudian sesampai di sumur salah seorang pengikutnya ini, Musailamah kemudian meludah. Begitu dia meludah, airnya habis, kering sama sekali. Airnya habis, kering sama sekali, enggak ada airnya. Kalau tadi masih ada airnya, namun enggak bisa ditimba. Diludahi, malah blas, habis itu enggak keluar air. Ini apa ya? Ini adalah bukti kalau Allah Subhanahu wa taala mempermalukan orang yang mengaku-ngaku jadi nabi. Dan orang yang berdusta nyomot nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian boleh jadi ada orang yang bertanya anil farqi, tentang perbedaan bukti kenabian dan kemampuan luar biasa yang dimiliki tukang sihir, dukun. Demikian juga ajaib muhtaro'at, berbagai hal yang menakjubkan yang merupakan muhtaro'at, penemuan-penemuan teknologi baru. Ini semua menakjubkan. Apa perbedaan hal yang menakjubkan antara mukjizat Nabi ditambah dengan kemampuan hebat dukun dan tukang sihir, ditambah hal yang menakjubkan, dan itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah tizaharat al-yaum, yang kehebatan karena berbagai penemuan teknologi ini nampak terlihat pada saat ini, di zaman ini. Maka jawabannya, terdapat perbedaan yang banyak antara bukti kenabian dan kemampuan luar biasa dimiliki tukang sihir dan dukun, serta mukhtaro'at, berbagai penemuan-penemuan baru, sinaiyah, yaitu merupakan hasil penemuan teknologi. Di antaranya bahasanya adalah berita yang disampaikan oleh para nabi layak kok dia takhalub, tidak ada yang takhalub, tidak ada yang meletek, tidak ada yang salah. Berbeda dengan berita yang dikatakan oleh dukun dan pakar dan ahli nujum, mayoritas beritanya dukun itu dusta. Meskipun boleh jadi tukang atau dukun itu benar, namun itu pun juga kadang-kadang, dan itu juga cuma untuk beberapa perkara ya. Dan jika ada berita yang benar, maka itu terwujud atau didapatkan oleh tukang oleh dukun ini disebabkan karena dia punya setan yang mencuri-curi dengar berita lain. Oleh karena itu, maka hobinya dukun itu menggunakan bahasa-bahasa umum. Ya, bahasa-bahasa umum. Yang sehingga semua orang kurang lebih melakukannya dan mengalaminya. Ada orang pasien datang dan dikatakan, "Bapak sering pusing-pusing kan?" Nah, semua orang sering pusing. Semua orang itu sering pusing. Enggak ada orang yang pernah pusing kan? Nah, namun tanyanya, "Pak, sok pusing-pusing ya, semua orang sok pusing-pusing, sok sakit perut ya, semua orang ya sok sakit perut, makan sambal kebanyakan sakit perut, yang kalau enggak ya enggak." Maka dibuat bahasa-bahasa yang umum sehingga semuanya benar. Pinter ya, wong saya juga sok pusing ya benar, wong semara yang mesti sok pusing, sok sakit perut. Itu bukan hanya ya, ada semua orang semacam itu. Atau kemudian ditebak dengan mengatakan ya, ya ini misalnya bapak ini sok ribut dengan istrinya ya, ya semua suami sok ribut dengan istrinya. Kalau ini perempuan ya sok jengkel sama suaminya, ya semua perempuan semua istrinya sok jengkel dengan, kadang jengkel dengan suaminya. Oh, semuanya masuk semua. Oh iya benar. Wah. Padahal ya karena itu memang itu pertanyaan standar, karena itu dialami oleh semua orang supaya tidak ketahuan bilangnya. Nah, ini mungkin sok ribut jengkelan sama tetangga ya, semua orang jengkel dengan tetangga itu punya, punya penyakit, semua orang itu mengalami ini semua. Mungkin ribut sama mertua, maya ribut dengan mertua itu semua jengkel, ribut sama mertua itu semua orang mengalami. Kak pasiennya, oh iya mau tahu ya ribut sama mertua, oh, semua orang mesti punya ribut sama mertua ya, jengkel sama tetangga, marahan sama suami atau marah sama istri. Nah itu pertanyaan umum, kejadian yang umum di alam oleh semua orang. Nah ini biasanya yang digunakan oleh para dukun. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau tukang sihir atau sihir dan perdukunan, ikhtira demikian juga penemuan teknologi, maka itu adalah perkara-perkara biasa yang sudah dikenal, yang semua orang bisa mendapatkannya, bikasbihi asalkan melakukan usaha dan belajar. Maka hal-hal tersebut tidaklah keluar dari status itu mampu dilakukan oleh manusia dan jin, dan mungkin ditandingi dengan semisalnya. Berbeda dengan bukti-bukti al-anbiya para nabi, maka bukti-bukti kenabian para nabi yaitu mukjizat itu adalah perkara yang tidak mampu dilakukan jin dan manusia. Semisal firman Allah di surat Al-Isra ayat 88, Allah berfirman, "Qul katakanlah jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Qur'an ini, maka mereka tidak bisa mendatangkan Al-Qur'an, kitab semisal Al-Qur'an, meskipun sebagiannya menolong sebagian yang lain." Maka bukti-bukti kenabian para nabi itu di luar kemampuan makhluk. Bahkan Allah lah yang melakukannya sebagai bukti dan tanda benarnya seorang nabi, semacam terbelahnya rembulan, berubahnya tongkat menjadi ular, bertasbihnya kerikil dengan suara yang bisa didengar, dan tangisan ya, pelepah atau batang kurma, kemudian air yang sedikit bisa semakin banyak, dan makanan yang sedikit juga bisa semakin banyak. Maka hal-hal ini adalah satu hal yang tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, atau sebagian ulama menjelaskan bahasanya, tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah berikan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang serupa atau yang lebih hebat. Tidak ada kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah berikan pada nabi kita Ali sallallahu alaihi wasallam kemampuan luar biasa, kejadian luar biasa yang semisal atau yang lebih hebat. Maka tentang hal ini, tentang pernyataan ini, dan ada yang membahas ya, ada pembahasan Nabi Isa Allah berikan kemampuan luar biasa menghidupkan orang yang mati. apa yang semisal atau yang lebih hebat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, yang lebih hebat setelah Allah berikan untuk Nabi kita satu hal yang lebih hebat daripada kemampuan luar biasa yang Allah berikan pada Nabi Isa dalam artian menghidupkan orang yang mati. Ada yang lebih hebat yang Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Jawabannya, tangisan batang kurma dengan suara yang keras sehingga terdengar seluruh masjid. Ini lebih hebat. Karena kalau Nabi Isa mayit ini hidup dan dia aslinya memang hidup, dulunya hidup terus mati, sekarang hidup. Sedangkan kalau batang kurma ini benda mati aslinya, benda mati bisa hidup, bisa nangis. Nah, ini lebih hebat daripada yang pernah hidup kemudian mati, hidup lagi. Ini benda mati memang artinya benda mati dan hidup dalam artian bisa menangis dan bisa diam tangisannya. Dan itu tangisannya terdengar keras. Semua orang di dalam masjid ketika itu mendengar tangisan batang kurma tersebut. Ini lebih hebat daripada kemampuan luar biasa yang Allah berikan pada Nabi Isa berupa menghidupkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati ini dulunya hidup, jadi asalnya dia adalah satunya adalah makhluk hidup. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah melihat orangnya. Yang namanya para nabi adalah orang yang beriman, seorang muslim yang beribadah kepada Allah semata, dan ibadahnya pun dengan apa yang Allah perintahkan dan membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh para nabi. Adapun para tukang sihir dan para dukun dan orang-orang yang mengaku-ngaku jadi nabi padahal dia pendusta, maka dia ini orangnya adalah orang yang musyrik, bukan penyembah Allah semata. Dia adalah penyembah setan, di samping mungkin menyembah Allah. Dan dia mendustakan sebagian ajaran yang Allah turunkan. Tapi dia yang ketiga adalah melihat orangnya. Yang namanya dukun itu penyembah setan. Dia berikan pengabdian pada setan. Ini berbeda dengan seorang nabi yang seorang yang bertauhid, yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang berikutnya, perbedaan berikutnya, fitrah yang sehat dan akal yang masih jernih itu akan mencocoki ajaran yang dibawa oleh para nabi, akan sepakat dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi alaihi salam. Sedangkan tukang sihir, para dukun, dajjalun, para pembohong yaitu dukun, kadzabun, para pendusta yaitu mungkin dukun, maka perkataan-perkataan mereka, anjuran-anjuran mereka, nasihat-nasihat mereka, mereka memberikan nasihat-nasihat yang itu bertolak belakang dengan dalil wahyu, dalil akal, akal sehat, dan fitrah yang masih sehat. Nasihatnya aneh-aneh untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang tidak logis, tidak dicocoki dan tidak diterima oleh akal. Ini berbeda dengan ajaran para nabi dan rasul. Dan berikutnya, para nabi mereka membawa ajaran yang ajaran yang dibawa oleh para nabi ini menyempurnakan fitrah dan menyempurnakan akal sehat. Sedangkan para dukun dan para pendusta, para nabi palsu tersebut, mereka datang membawa ajaran yang merusak akal dan fitrah. Kemudian yang terakhir, mujizat para nabi itu tidaklah terwujud karena perbuatan nabi itu sendiri, namun Allah lah yang melakukannya sebagai tanda-tanda kebenaran nabi ini. Semacam terbelahnya rembulan dan berubahnya tongkat menjadi ular. Demikian juga bisa mendatangkan Al-Quran yang sempurna, yang tidak bisa ditandingi. Demikian juga menceritakan hal-hal yang gaib, yaitu masa depan, padahal masa depan hanya khusus Allah saja yang tahu. maka fa'ambul ayat, maka bukti kenabian itu statusnya adalah kembali kepada Allah, dalam artian jika Allah hanya akan terjadi jika Allah kehendaki, bukan pada pilihan makhluk. Beda dengan ilmu sihir, dia bisa berbuat dan demikian. Nah, itu pilihan dia, pilihan tukang sihir ini. Sebagaimana firman Allah kepada nabinya pada saat umat nabinya meminta dari sang nabi untuk mendatangkan mukjizat atau bukti, maka Allah katakan, kul innamal ayatu indallah, katakanlah bahasanya mukjizat atau bukti kenabian, tanda kenabian itu ada di sisi Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, aku hanya memberi peringatan yang jelas-jelasnya. Surat Al-Ankabut ayat 50. Adapun kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh tukang sihir, dukun, demikian juga penemuan-penemuan teknologi yang baru, maka itu terwujud dengan sebab perbuatan makhluk. Ya. Kesimpulannya, perbedaan antara bukti-bukti para kebenaran para nabi dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para dukun itu banyak sekali dan sangat jelas. Siapa yang ingin tambahan penjelasan, maka bisa mentelaah sebuah buku yang berjudul An-Nubuwah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Buku khusus karya Ibnu Taimiyah yang membahas tentang masalah seluk-beluk kenabian, tentang mukjizat, tentang dinasti nabi dan sebagainya, tentang wahyu. Kemudian akan tapi perlu diketahui bahasanya mukjizat itu satu bahasa, yang satu istilah yang tidak ada di Quran dan tidak ada di Sunnah. Tidak ada di Al-Quran, tidak ada dalam hadis istilah mukjizat. Ya, meskipun boleh-boleh saja orang menggunakan istilah mukjizat dengan pengertian yang telah ma'ruf, yang telah dikenal, ya. Kenapa para ulama ya menggunakan istilah tersebut? Meskipun kalau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala di Sarawak Sitiyah mengatakan, dan mukjizat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi itu disebut dengan istilah ayat. Syaikh Ibnu Taimiyah di Sarawak Sitiyah mengatakan, ya, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah ayat daripada istilah mukjizat. Karena mukjizat dalam bahasa Al-Qur'an itu ayat, maka semisal di surat Al-Ankabut ayat 50 tadi, kul innamal ayat indallah, katakanlah bahasanya ayat dan di sisi Allah. Apa itu maksud ayat di sini? Kalau dalam istilah yang dipakai oleh sebagian ulama, itu mukjizat. Bahasanya adalah ayat. Muslim di Sarawak Sitiyah mengatakan yang lebih tepat adalah menyebut ayat dan bukan mukjizat dengan beberapa alasan. Alasan pertama, ayat itu adalah istilah yang dipakai dalam Quran dan Sunnah, dan tidak ada istilah mukjizat dalam Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, yang namanya mukjizat artinya tadi apa? Yang melemahkan sehingga lawan itu tidak bisa menyainginya. Maka kalau berdasarkan hal ini, maka mukjizat itu juga ada pada ilmu sihir. Kalau orang itu punya kemampuan ilmu sihir yang luar biasa, ya, maka bisa jadi kemampuan luar biasa tukang sihir ini statusnya adalah ayat. Dalam artian lawannya tidak bisa menyainginya, karena kemampuannya sangat jauh berbeda. Maka bisa jadi statusnya secara bahasa bisa kita katakan mukjizat. Nah, ala kulli hal al-amru fasih, tentang masalah ini istilah memakai istilah mukjizat ya boleh. Ya, demikian para ulama memakainya. dan biasa dalam bahasa para ulama demikian, dan tidak ada masalah dengan istilah ini, kan ini namanya dari istilah, dari istilah tidak perlu diributkan, lama syahada istilah, kata para ulama tidak perlu ribut tentang masalah istilah jika maksudnya sama. Ya, demikian yang kita baca dari sebuah kesempatan akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahasanya Buddha Gautama yang diyakini oleh umat Buddha merupakan salah seorang nabi yang kemudian oleh kaumnya disembah sebagai Tuhan seperti Nasrani yang menjadikan Isa sebagai Tuhan? Maka jawabannya, akidah harus dibangun di atas dalil yang jelas. Kalau orang itu berkeyakinan bahasanya Siddhartha Gautama itu nabi, maka kita tanyakan apa dalilnya? Apa dalilnya? Ini kalau kayaknya kalau cuma bangun-bangunan, pantas-pantasan, cocok-cocokan, nanti kita katakan mungkin Joyoboyo itu nabinya orang Jawa atau yang lainnya. Nanti jadi ngambang semua. Sehingga menyatakan bahasanya Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi yang Allah utus, itu butuh dalil. Apa dalilnya? Minal Quran wa sunnah wa minal ijma'. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak bisa. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita imani para rasul yang tidak Allah sebutkan dengan iman global. Kalau tidak ada penjelasan rinci tentang masalah ini, maka kita mengimani para nabi dan rasul yang tidak Allah sebutkan dalam Quran dan sunnah dengan iman yang global. Kita katakan semua umat itu pernah Allah kirimi nabi dan rasul sebagaimana Allah firmankan, dan kita tidak bisa memastikan si A dan atau menebak A dan B kecuali ada dalilnya. Hadis tentang Dajjal tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah, apakah ini merupakan dalil untuk umat Islam berhijrah ke dua kota tersebut agar terhindar dari fitnah Dajjal? Salah satu kiatnya, salah satu kiat agar terhindar dari fitnah Dajjal adalah menjadi orang yang tinggal di Mekah dan Madinah. Namun orang yang tinggal di Mekah dan Madinah itu tidak mesti selamat dari fitnah Dajjal. Kalau dia bukan orang yang beriman dan dengan benar-benar beriman, karena ketika fitnah Dajjal datang terjadilah gempa di kota Mekah dan Madinah sehingga semua orang yang tidak benar imannya itu akan keluar dari kota Mekah dan Madinah dan mengikuti Dajjal maka yang paling pokok itu adalah iman. Pokok itu adalah iman. Sekalipun di Mekah dan Madinah tidak punya iman, dia tetap akan ikut Dajjal dengan cara keluar dari kota Mekah dan Madinah kemudian mengikuti Dajjal. Bagaimana kamu menyikapi sikap kaum muslimin yang tepat, sikap sebagian kaum muslimin yang masih banyak menganggap bahwasanya Dajjal bukanlah perwujud manusia melainkan perumpamaan saja? Lalu maka jawabannya sangat gampang sekali. Hadis-hadis tentang Dajjal itu semuanya mendustakan anggapan ini. semuanya mendustakan anggapan ini. Di antaranya tadi kita bahas tentang singgung hadis tentang Dajjal tidak masuk Mekah dan Madinah. Jika itu perempuan, apa yang dimaksudkan dengan tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah? Orang mengatakan yang dimaksud dengan Dajjal adalah peradaban budaya Barat, budaya Amerika masuk ke Madinah. Budaya Eropa, budaya Amerika ada di kota Madinah. Berarti mana yang benar? Perumpamaanmu itu yang benar atau hadis yang benar yang mengatakan Dajjal enggak masuk? Berarti bukan perumpamaan. Jelas ini bukan perumpamaan, karena orang yang mengatakan perumpamaan diantaranya mengatakan kalau itu adalah peradaban Barat Amerika. Berarti peradaban Barat tidak masuk Madinah, padahal realitanya masuk di kota Madinah. Apakah ada dalil yang menceritakan tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban? Tentang apakah ada dalil yang menceritakan tentang keutamaan Nisfu Sya'ban? Apakah ada dalil yang sahih tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban? Maka ini perkara yang diselisihkan ulama. Banyak ulama atau mungkin bahkan boleh jadi jumhur ulama mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih. Kemudian akan tetapi dapat pendapat yang lain. Ini pendapat Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pendapat tentang masalah malam Nisfu Sya'ban, ada satu hadis yang sahih atau hasan, saya lupa, dihasankan atau disahihkan. Ada satu hadis yang kuat yang menunjukkan tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban, yaitu bahasanya Allah memberikan ampunan pada saat malam Nisfu Sya'ban. Itu tentang masalah apakah ada dalil yang sah, ini diperselisihkan. Terlepas dari itu, menurut hatta sampai menurut ulama yang mengatakan ada dalil yang sahih, namun dalil yang sahih ini bukanlah dalil untuk menunjukkan orang melakukan ibadah-ibadah khusus di malam Nisfu Sya'ban. Nah, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil sahih tentang masalah ibadah-ibadah khusus untuk malam dan hari Nisfu Sya'ban. Tapi kalau keutamaannya diperselisihkan. Adakah hadis sahih tentang keutamaan malam Nisfu Sya'ban ini diperselisihkan. Tapi kalau adakah amal khusus untuk malam Nisfu Sya'ban dan hari Nisfu Sya'ban, sebenarnya tidak ada. Ya, tanpa ada khilaf insyaallah. Ya. Seharusnya tidak ada khilaf tentang tidak adanya amalan khusus untuk malam dan hari Nisfu Sya'ban. Mereka menyarankan agar tinggal di pesantren untuk menuntut ilmu selama tempo waktu tertentu sekaligus upaya terapi. Pesantren itu bukan bengkel. Pesantren itu bukan bengkel, bukan rumah sakit. Pesantren itu tempat orang belajar, tempat orang harus mikir. Kalau orangnya enggak bisa mikir, cuma tengak-tenguk nanti di sana. Sebagai upaya terapi kepada seorang kepala keluarga yang telah 5 tahun lebih tidak pernah memberi nafkah lahir pada keluarganya karena depresi yang cukup parah sampai menimbulkan penyakit saraf dan kelainan fisik hingga benar-benar tidak punya semangat untuk bekerja, malu bergaul dan malas beribadah, sehingga selama ini nafkah lahir ditanggung oleh orang tua dari kepala keluarga tersebut. Maka naruhnya di pesantren itu keliru. Kalau memang ini sakitnya adalah depresi, sakitnya adalah apa ini penyakit saraf, pakai ini plus kelainan fisik. Nah, iya, tanyakan pada ahlinya. Santan enggak ahli semacam ini. Nah, bukan ahli untuk menangani penyakit depresi dan yang lainnya. Ya, ini kalau mau diobati ya dibawa ke psikiater, mau dibawa apa tempatnya? Yang memang memang bisa memberikan pelayanan pengobatan untuk penyakit depresi, penyakit saraf. Ya. Kalau ditaruh di pesantren ini salah alamat. Oh, orang ini nggak bisa mikir, orang ini kena penyakit depresi nggak bisa mikir, masa ikut pelajaran nahwu sorom, ikut pelajaran nahwu, ikut ngapal tasrif, makanya orang nggak bisa mikir. Ya gak bisa, apalagi ikut pelajaran usul fikih, gak bingung kan. Maka ini tidak salah tempat kalau dibawa ke sini. Maka dibawa kemana? Ya dibawa ke tempat yang mungkin untuk bisa yang ya memang pihak-pihak yang memang menangani masalah ini, mungkin antum lebih tahu tentang masalah ini. Ya mungkin ke psikiater atau yang lain. Ya ini solusinya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.